warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada hari ini kita akan membahas tentang keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar di dalam syariat Islam yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani Thumma Dimashqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang terkenal dengan nama Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Pembahasan kita menjelaskan kitab ini termasuk hal yang penting dan diketahui bersama bahwa Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini termasuk buku Aqidah Salafiyah yang paling mudah untuk dipahami dan sangat jelas dalam ibaratnya, lengkapah di dalam pendalilannya, ringkas kalimat-kalimatnya, sehingga ia diterima di kalangan manusia, para penuntut ilmu, dan terus menerus para ulama setelah beliau mensyarah dan menjelaskannya. Dan ini adalah buku yang betul-betul sangat bermanfaat sekali. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya buku ini, yang pertama, kandungan dalam akidah ini, dalam kitab ini, adalah bersandar penuh di atas adillah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga bersandar di atas apa yang disepakati oleh para ulama as-salaf dan para a'immah as-salaf. Dan Syekhul Islam sendiri telah menjelaskan hal ini. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan munadharah, diskusi atau perdebatan tentang akidah ini, ya, sebab setelah beliau menulis akidah ini, ramai di tengah keadaan manusia yang waktu itu diliputi dengan berbagai bid'ah dalam semua sifat. Maka perkara beliau diangkat ke raja di Mesir sehingga beliau dipanggil untuk bermunabarah, berdiskusi, berdebat menghadapi seluruh ulama lainnya yang tidak setuju dengan beliau. Maka diantara yang beliau sebutkan, beliau rinci tentang akidah ini, beliau katakan ana taharraitu fi hadhihi al-aqidah ittiba' al-kitab was sunnah. Saya di dalam menjelaskan akidah ini betul-betul menyaring dan memilih agar supaya senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Dan beliau juga katakan wa kullu lafdhin dzakartuhu, setiap lafaz, setiap kata yang saya sebut di dalam akidah ini itu ada dalilnya dari baik itu adalah sebuah ayat atau sebuah hadis atau kesepakatan di kalangan para ulama. Iya. Kemudian yang kedua, menunjukkan pentingnya akidah ini, kandungan dalam akidah ini adalah buah dari apa yang beliau kuasai dan beliau baca dari ucapan-ucapan para ulama as-salaf dan telaah beliau yang betul-betul sempurna di dalam permasalahan dasar-dasar keyakinan dalam syariah. Beliau sendiri mensifatkan akidah ini, kata beliau, ma jama'tu illa aqidat as-salaf as-salih rahimahullahu ta'ala. Saya tidak mengumpulkan di dalam kitab ini kecuali akidah as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, menunjukkan pentingnya akidah ini, kitab ini, beliau di dalam menjelaskannya betul-betul menjelaskan dengan ibarat yang sangat detail dan terjaga dari kritikan. Sampai beliau berkata di perdebatan tersebut, saya memberikan waktu luang selama 3 tahun untuk seluruh yang menyelisihi saya pada apa yang disebutkan di akidah ini. Kalau ada satu huruf pun yang berada di dalam kitab ini menyelisihi apa yang dibawa oleh para a'imma di 3 generasi pertama yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang menyelisihi, maka kata beliau, saya akan rujuk darinya. Beliau betul-betul memilih kalimat yang detail, sampai beliau tidak menyebutkan lafaz ta'wil di dalam akidah ini, padahal lafaz ini mengandung makna benar, mengandung makna salah. Beliau menggunakan kalimat at-tahrif, dan beliau tidak memakai kalimat at-tashbih. Dan kalimat ini juga mengandung kemungkinan dan sebagainya, mempunyai makna yang benar. Beliau memakai kalimat at-tamthil. Ya. At-tahrif dan at-tamthil keduanya dipakai di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul detail beliau di dalam menjelaskannya. Dan terus menerus para ulama dari zaman ke zaman seperti ini keadaannya. Satu kalimat saja di dalam babul i'tiqad yang mensifatkan suatu keyakinan dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka hal tersebut dikritik terhadap orang yang mengucapkannya. Iya. Dan itu dari zaman ke zaman. Karena itu ada permasalahan dikritik terhadap sebagian para a'imah, seperti dikritik terhadap beberapa ulama yang menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy dikatakan menggeri mumasah, tanpa ada mumasah, tanpa bersentuhan. Ini kalimat tanpa bersentuhan tidak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun lafaznya benar, namun dikritik. Kenapa disalahkan? Sebab menetapkan hal tersebut atau menafikan hal tersebut itu betul dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Demikian pula sebagian para ulama seperti Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitab beliau I'tiqad A'immatul Hadith dikritik karena beliau menafikan al-jihah wal-ard dan seterusnya. Iya. Dikatakan Allah itu tidak disifatkan dengan sifat arahan atau sifat berarah atau bersudut atau yang semisal dengan itu. Dikritik oleh para ulama bahwa beliau menafikan ini butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kaidah para imam salaf dalam hal ini, kalau ada lafaz yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan, maka asalnya tawakkuf, berdiam, tidak menafikan. Kalimat yang seperti ini dikritik terhadap beliau. Ini menunjukkan detailnya para imam di dalam menjelaskan dan merinci akidah. Semuanya bersandar di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau di dalam akidah beliau ini, dalam akidah wasitiyah ini, betul-betul menggunakan ibarat yang sangat indah, ringkas dan mengandung makna yang sangat mendalam. Dan kita akan membuktikan hal ini ketika kita akan jelaskan dan mensyarah kitab ini biidznillah. Iya. Kemudian keutamaan yang keempat dari kitab ini, walaupun hajimnya, ukurannya kecil, hanya berapa saja kalau dalam bahasa Arab, tapi hampir mencakup kebanyakan masalah-masalah i'tiqad, dasar-dasar dan prinsip akidah Islam. Karena itu para ulama dari zaman ke zaman memperhatikan akidah ini, mengajarkannya dan dianjurkan kepada para penuntut ilmu untuk menghafalkannya. Dan akidah ini telah dipuji oleh banyak para a'immah as-salaf rahimahumullah. Imam Adz-Dzahabi beliau berkata, mensifatkan tentang akidah wasitiyah ini, kata beliau, waqa'al ittifaq ala anna hadha mu'taqadun salafiyun jayyid. Telah terjadi kesepakatan bahwa kitab ini adalah berisi keyakinan salafi yang sangat baik. Sepakat, kata beliau. Dan Ibn Rajab berkata, waqa'al ittifaqu ala anna hadhihi aqidatun sunniyatun salafiyah. Kata Ibn Rajab, telah terjadi kesepakatan bahwa akidah yang beliau sebutkan ini adalah akidah sunniyah salafiyah. Dan ini terbukti, nukilan ittifaq di sini bukan sembarangan menukil kesepakatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dihujat di perdebatan tersebut, beliau betul-betul membungkam seluruh lawan-lawannya. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lawannya menentang akidah tersebut kecuali beliau bungkam dengan adillah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di beliau berkata, saya mengumpulkan akidah ini. Ya, kata beliau, di dalam kitab akidah ini telah dikumpulkan, walaupun ringkas. Ya, namun kitab ini telah mengumpulkan seluruh apa yang wajib diyakini dalam dasar-dasar akidah yang benar, dalam dasar-dasar keimanan. Baik, ini masalah pertama sebagai pendahuluan berkaitan dengan pentingnya kitab ini. Masalah yang kedua, sebab dikarangnya kitab ini dan kenapa dinamakan Al-Wasitiyah. Kenapa dinamakan Al-Wasitiyah? Adapun sebab dikarangnya kitab ini dan dinamakannya sebagai Al-Wasitiyah diterangkan sendiri oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam munabarah tersebut. Jadi ketika beliau dikumpulkan ya untuk berdebat, maka beliau berkata atau beliau diminta supaya menulis apa yang beliau yakini. Maka beliau mengimla dari hafalannya. Beliau menulis dari hafalannya dan orang menulis. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mungkin kalian tidak percaya kepadaku dan mungkin kalian berkata bahwa saya menyembunyikan sesuatu yang tidak ada di dalam hatiku. Iya, atau bertentangan dengan apa yang dalam hatiku. Maka saya akan membawakan kepada kalian satu akidah yang saya sudah tulis semenjak 7 tahun yang lalu sebelum datangnya pasukan Tatar ke sini. Iya. Maka Ibnu Taimiyah pun mengirim orang supaya mengambil kertas-kertas yang beliau tulis di rumah beliau. Iya. Maka dihadirkanlah akidah wasitiyah, disebut ya, dihadirkan al-aqidah al-wasitiyah. Ini penetapan penamaannya. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan, kata beliau, adapun sebab ditulisnya akidah ini datang kepada saya seorang dari negeri Wafid. Seorang dari negeri Wafid. Wafid ini nama negeri, letaknya sekarang berada di selatan kota Irak. Iya. Lebih detailnya, ia berada di antara kota Kufah dan kota Basrah. Wafid artinya pertengahan. Dikatakan dia Wafid karena berada di pertengahan antara kota Kufah dan kota Basrah. Itu Wafid. Jadi kata beliau, datang kepadaku seorang dari negeri Wafid. Nah, dan orang tersebut adalah qadhi, hakim di sebagian sudut di negeri itu. Dan dia adalah seorang syekh yang disebut dengan nama Riyad Radiyuddin Al-Wasiti. Itu namanya, Radiyuddin Al-Wasiti, pengikut madhab Syafi'iyah. Ia datang haji dan beliau dari ahlul khair dan punya pemahaman agama. Ia mengeluhkan apa yang terjadi pada manusia di sana dan bagaimana Tatar yang telah masuk ke negeri Irak, yang di negeri Syam belum masuk ke negeri Irak, dan merusak, betul-betul merusak, dan terjadilah banyak kejahilan dan kezaliman, dan mulai hilang ilmu dan pengetahuan agama. Maka qadhi ini, hakim ini, meminta kepadaku supaya saya menuliskan untuknya suatu akidah yang menjadi sandaran baginya dan bagi keluarganya. Maka kata Ibnu Taimiyah, saya pun minta maaf kepadanya. Dan saya berkata kepada qadhi tersebut, sungguhnya yang menulis di dalam masalah akidah itu a'immah sudah terlalu banyak menulisnya. Ya. Jadi maksud beliau, ya, cukup mengambil dari para a'immah saja. Namun qadhi ini mendesak Ibnu Taimiyah supaya menulisnya. Ya, katanya, saya tidak suka kecuali akidah yang kamu tulis. Maka kata Ibnu Taimiyah, saya pun menulis akidah ini dan saya duduk setelah asar. Ya. Beliau duduk setelah salat asar sampai apa? Sampai maghrib selesai. Ini akidah Wafidiyah yang menggemparkan negeri tersebut. Beliau hanya tulis antara asar dan maghrib. Beliau tulis dari hafalannya. Sama dengan akidah Al-Hamawiyah Al-Kubra. Beliau tulis antara duhur dan asar. Ya. Dua akidah ini betul-betul menggemparkan manusia di zaman itu, di berbagai negeri. Sebab setelah Ibnu Taimiyah menulisnya, orang-orang banyak menyalin dari akidah tersebut, memperbanyaknya, kemudian setelah itu menyebarkannya di berbagai negeri. Ya. Akhirnya ribut. Yang di zaman itu, Daulah Al-Ash'ariyah atau pemahaman Ash'ariyah merata di tengah kaum muslimin. Nah, jadi ini sebab ditulisnya akidah ini. Ini sebabnya kenapa ditulis. Ada orang dari ahli Wafid, dari negeri Wafid yang menulisnya. Nah, karena yang menulisnya atau orang yang memintanya dari negeri Wafid, ya, ada yang meminta kepada beliau dari negeri Wafid, maka karena itulah dikatakan akidah ini adalah al-akidah al-Wafidiyah. Sebab yang memintanya dari mana? Dari negeri Wafid. Demikian pula al-akidah al-Hamawiyah. Sebab yang memintanya adalah sebagian orang dari kota Huma, dari negeri Huma. Nah, iya. Namun di sisi lain, sebagian para ulama mengatakan bahwa al-Wafidiyah itu dikatakan ia akidah Wafidiyah sebab pertengahan antara hak dan batil. Ia pertengahan antara al-haq dan batil. Dan Ibnu Taimiyah sendiri telah berucap di dalam akidah ini. Kata beliau, balhum, yaitu ahli sunnah wal jamaah, balhum wasatun fi firaqil ummah kama anna al ummata hiya al wasatu fil umam. Kata beliau, bahkan ahli sunnah wal jamaah itu mereka pertengahan di tengah firqah-firqah umat, di tengah kelompok-kelompok umat, sebagaimana umat Islam ini pertengahan di antara umat-umat lainnya. Kemudian beliau rinci bagaimana pertengahannya ahli sunnah di dalam banyak masalah. Ini beliau sebutkan. Karena itu dinamakan akidah ini akidah Wafidiyah dan juga dikatakan Wafidiyah sebab ia mengandung penjelasan tentang akidah yang pertengahan. Penjelasan tentang akidah yang pertengahan. Iya. Kemudian yang ketiga di sini sebagai pendahuluan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, telah terjadi perdebatan, munadharah berkaitan dengan akidah wasithiyah ini. Dan sebenarnya di dalam munadharah ini ada penjelasan tambahan yang disebut dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau berada di munadharah. Beliau berkata kepada seluruh orang yang hadir di depannya, ketika beliau diminta oleh para ahli fikih dan para hakim, para qadhi yang sudah berkumpul di situ di negeri Mesir, beliau diminta supaya menulis akidahnya dan bertanya tentang akidahnya. Maka Ibnu Taimiyah berkata kalimat yang sangat indah yang sering diucapkan oleh para ulama. Kata Ibnu Taimiyah, "Amal i'tiqad fala yu'khadu anni wala amman huwa akbar minni, bal yu'khadu anillahi wa rasulihi wa ma ajma'a alayhi salaful ummah. Fama kana fil Qur'an wajaba i'tiqaduhu wa kadhalika ma thabata fil ahadith as-sahihah mithl sahih al-Bukhari wa Muslim." Kata beliau, adapun keyakinan akidah itu, akidah tidaklah diambil dari saya, kata Ibnu Taimiyah, dan tidak pula diambil dari orang yang lebih besar dari saya. Namun akidah itu diambil dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang disepakati oleh para a'immah as-salaf. Sebagaimana, maka apa yang terdapat dalam Al-Quran itu yang wajib diyakini, dan apa yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itulah yang wajib diterima, seperti di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan beliau menceritakan tentang apa yang terjadi dalam munadharah tersebut, di banyak tempat di dalam Al-Fatawa di jilid 3. Beliau menyebutkan bagaimana diskusi yang terjadi dalam beberapa hari, yang kemudian Ibnu Taimiyah setiap ada orang yang menyelisih beliau, dan beliau sebutkan bahwa banyak orang yang berdusta tentang perkara beliau. Dan Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang mempertentangkan saya dengan ulama madhab, maka datangkan orang tersebut, sungguh saya lebih tahu daripada dia dan lebih mengerti madhabnya, kata Ibnu Taimiyah. Sebab beliau lancang dan berani berbicara seperti ini. Kenapa? Bukan sekedar omong kosong, sebab ini diakui. Beliau kalau duduk mengajar, orang-orang dari seluruh madhab datang. Orang madhab Syafi'iyah akan berkomentar tentang Ibnu Taimiyah bahwa ini adalah orang yang paling faqih memahami madhab Syafi'i. Orang dari madhab Maliki berkata orang ini adalah orang yang paling paham madhab Maliki. Demikian pula yang lainnya. Duduk kepada beliau ahli tafsir, maka ahli tafsir berkata, saya tidak pernah melihat mufassir seperti ini. Ahli hadis datang kepadanya akan mengakui siapa Ibnu Taimiyah. Ahli bahasa pun duduk di depan Ibnu Taimiyah, mereka akan mengakui siapa Ibnu Taimiyah. Sampai pernah ada yang berhujjah dari seorang ahli bahasa di depan Ibnu Taimiyah, dan dia berkata, Sibawai berkata dalam kitab begini. Kata Ibnu Taimiyah, Sibawai itu bukanlah seorang rasul yang diambil seluruh ucapannya. Dia juga manusia, ada kesalahannya. Dan kamu tidak paham tentang Sibawai, dan saya lebih mengerti dari kamu tentang Sibawai. Di dalam kitab Sibawai ada 80 kesalahan, kamu tidak mengerti kesalahan tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam setiap bidang ilmu beliau memahaminya. Sampai mazhab ahlul bidah semua beliau pelajari. Beliau pelajari ilmu filsafat, beliau pelajari ilmu sufi, beliau pelajari mazhab Asy'ariyah, mazhab Mu'attilah, semuanya beliau baca. Sampai orang-orang yang dari mazhab itu sendiri mengatakan Ibnu Taimiyah lebih menguasai mazhab kami daripada kami. Ibnu Taimiyah membacanya kemudian membantah secara terperinci dan tertulis di dalam sejarah filsafat bahwa filsafat tidak pernah menghadapi atau tidak pernah mengalami kekalahan seperti kekalahan mereka di zaman Ibnu Taimiyah. Betul-betul fir, betul-betul dihinakan di masa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau merinci segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ilmu kalam. Orang-orang ilmu kalam membahas suatu permasalahan berkaitan dengan masalah sifat, maka Ibnu Taimiyah mentakrir hal tersebut dari sisi akal, dari puluhan sisi, membantahnya dari puluhan sisi. Satu masalah kadang beliau membantahnya dari 80 sisi. Maka orang-orang heran melihat bagaimana luasnya pengetahuan beliau dan detailnya beliau di dalam merinci permasalahan, dan detailnya beliau di dalam membantah orang-orang yang salah di dalam suatu madhab. Dan beliau rahimahullahu ta'ala telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan yang luar biasa, dan diberikan hafalan yang sangat kuat, dan juga adalah orang yang sangat bertakwa, penuh dengan zuhud dan wara. Sampai Ibnu Al-Qayyim berkata, saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah, paling indah kehidupannya dan paling bahagia. Padahal kehidupan sehariannya, ia adalah termasuk orang yang fakir, tidak memiliki sesuatu apapun. Dan beliau terbukti sebagai orang yang sangat dermawan sekali. Dan dermawannya bukan dibuat-buat. Memang tabiat beliau rahimahullahu ta'ala. Sampai suatu hari beliau sedang duduk, ada orang yang datang dan memohon kepada beliau, minta sesuatu. Maka beliau melepaskan imamahnya, kemudian imamahnya dibelah dua, diberikan untuk orang tersebut sebagiannya, dan beliau memakai sebagian yang lain. Nah, dan beliau rahimahullahu ta'ala diakui oleh lawan dan kawan, diakui oleh lawan dan kawannya. Sampai Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala memberikan biografi yang luas tentang Ibnu Taimiyah. Dan Imam Adz-Dzahabi termasuk ulama pertengahan tentang Ibnu Taimiyah. Maka beliau menulis, setelah menyebutkan biografi, kata Imam Adz-Dzahabi, saya ketika menulis ini dan setelah saya menulisnya, apabila yang membacanya dari orang yang cinta kepada Ibnu Taimiyah, maka saya akan dikatakan saya kurang di dalam mensifatkan Ibnu Taimiyah. Dan kalau yang membacanya dari musuh Ibnu Taimiyah, maka saya akan dikatakan berlebihan di dalam mensifatkan Ibnu Taimiyah. Padahal beliau menyebutkan apa adanya tentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ala kulli hal, sosok beliau dan keluasan ilmu beliau, yang dikatakan kalau beliau berbicara seakan-akan dalil dari Al-Quran dan Sunnah berada di depan mata beliau seluruhnya. Beliau mengambil yang mana beliau sukai dan meninggalkan apa yang beliau tidak perlukan untuk saat itu. Nah, kemudian pendahuluan yang keempat di sini, global tentang isi dari kitab. Kitab ini secara global akan mentakrir Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang usul dasar-dasar keimanan yang enam, atau enam rukun iman. Nah, yang kalau di lebih dirinci, Ibnu Taimiyah menyebutkan prinsip ahli sunnah di dalam asma wa sifat. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan tentang prinsip ahli sunnah dalam masalah keimanan. Kemudian di dalam masalah perselisihan seputar keimanan tersebut, dalam penamaan keimanan, hukum-hukumnya, dan bagaimana kaitan antara ancaman Allah terhadap pelaku dosa besar, berkaitan dengan pengaruh keimanan itu sendiri. Kemudian beliau terangkan juga prinsip ahli sunnah berkaitan dengan masalah takdir, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hari akhirat dan apa-apa yang terjadi pada hari akhirat tersebut, dari hisab, syafaat, adanya timbangan sorga dan neraka, telaga dan seterusnya pada hari itu. Kemudian beliau sebutkan juga tentang karamah aulia, karamah, keajaiban-keajaiban para wali, dan beliau terangkan juga tentang sikap ahli sunnah terhadap penguasa. Dan beliau terangkan tentang sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sebutkan tentang masadir at-talaqqi, dan beliau sebutkan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan akhlak, suluk, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan beliau sebutkan tentang masalah jihad dan simbol-simbol agama yang zahir. Dan Ibnu Taimiyah menutup risalah beliau dengan menyebutkan tabaqat dan pembagian-pembagian atau tingkatan-tingkatan ahli sunnah. Nah, memang Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan seluruh permasalahan i'tiqad, tetapi hampir seluruh yang beliau sebutkan di dalam risalah ini atau di dalam kitab beliau ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini adalah suatu hal yang telah mencukupi bagi orang yang ingin berada di atas akidah yang benar, ingin berada di atas akidah yang benar. Nah, kita akan mulai membaca kitab ini, dan saya di dalam syarahnya bersandar di atas rujukan yang sangat banyak, hampir sekitar 10 syarah khusus untuk syarah Aqidah Wasithiyah ini menjadi rujukan dalam pembahasan, di samping pembahasan buku-buku akidah atau pembahasan-pembahasan akidah yang tersebar dalam banyak buku lainnya. Jadi metode syarah, saya berpikir untuk memilih syarah ini antara pertengahan dan meluas. Iya. Tidak memilih pertengahan, tidak pula ringkas, sebab pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar akidah di tempat ini telah berulang beberapa kali, dan ini adalah kali yang berikutnya. Karena itu sepantasnya kalau kita letakkan antara pertengahan dan meluas. Maka mungkin pembahasan kita akan memakan waktu yang agak lama. Ya, 2 hari tentunya tidak cukup. 2 hari setelahnya lagi mungkin tidak cukup. Ya. Dan kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendengarkan yang baik dan mengambil yang terbaik, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang semangat mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dan bukan termasuk orang-orang yang letih ataupun lesu di dalam mempelajari prinsip-prinsip akidah yang merupakan tonggak utama di dalam memperbaiki kehidupannya di dunia dan di akhirat. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, كتب لي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji hanya untuk Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'alad-dini kullihi, untuk menampakkannya di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai yang memberi persaksian. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, dan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Iqraran bihi, saya mengakui hal tersebut. Wa tauhida, dan mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Mudah-mudahan selawat Allah senantiasa tercurah untuk beliau dan juga untuk para pengikutnya, para sahabatnya. Demikian pula salam, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada beliau salam yang terus-menerus bertambah. Iya. Di awal risalah beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa masalah yang butuh diuraikan. Yang pertama, beliau memulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini beliau mencontoh Al-Quranul Karim dan mencontoh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama as-salaf, dari dahulu maupun sekarang. Nah, mencontoh Al-Quran, sebab di setiap surah dari Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan hal tersebut di dalam sunnahnya ketika beliau mengirim surat ke Herakl, raja Romawi waktu itu. Beliau mengirim surat, beliau mulai Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah kepada Herakl, raja Rom, raja Romawi. Beliau mulai dengan Bismillah. Juga di dalam As-Sahihain dari hadis Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memerintah Ali bin Abi Talib supaya menulis perjanjian Hudaybiyah, awal kali beliau perintah supaya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Makanya menunjukkan bahwa memulai dengan basmalah ini adalah perkara yang disunnahkan di dalam penulisan, di dalam karangan, ya, di dalam menyusun suatu karya ilmiah dan seterusnya. Masalah yang kedua yang berkaitan dengan basmalah, para ulama berselisih pendapat tentang basmalah ini. Apakah dia basmalah ini, apakah ia adalah surah pembuka Al-Quran atau dia adalah ayat tersendiri, ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan antara surah-surah. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Bismillah adalah ayat di setiap surah membuka Al-Quran. Jadi kalau di surah Al-Fatihah Bismillah ayat, di surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim juga ayat, demikian seterusnya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia adalah ayat tersendiri, hanya dipakai untuk memisah antara surah per surah. Jadi misalnya surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah, bukan dari basmalah, tapi dimulai dengan basmalah untuk membuka. Al-Baqarah ada basmalah, bukan artinya basmalah ayat, tetapi dia adalah pemisah antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan yang kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa basmalah tidak termasuk dari ayat pada setiap surah. Dia hanyalah sekedar ayat pembuka memisahkan antara setiap surah. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika disebut dalam hadis qudsi surah Al-Fatihah, maka Allah berfirman, apabila hamba membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Kalau hamba membaca Ar-Rahmanirrahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Kalau si hamba berkata Maliki Yawmiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Ya, kalau si hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara saya dan antara hambaku. Berarti tiga ayat sebelumnya mulai dari Alhamdulillah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pertengahannya. Berarti setelahnya tiga ayat, tujuh ayat surah Al-Fatihah. Berarti Bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah, sebab tidak disebut dalam hadis. Ini dalilnya. Muncul pertanyaan, kalau begitu, ya, mana ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah? Kan Al-Fatihah tujuh ayat. Para ulama menyebutkan, ya, jadi pertengahannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keempat. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang keenamnya sampai situ. Yang ketujuh ghair siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuh. Jelas ini? Nah, maka ini yang kuat di dalam permasalahan. Ya. Tapi perlu kita ingat bahwa para ulama di dalam masalah ini sepakat pada dua perkara. Yang pertama, ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah pada surah At-Taubah. Itu sepakat. Karena itu, di dalam penulisan mushaf, ketika itu membuka surah At-Taubah, surah 9, tidak akan ditemukan basmalah di awalnya langsung dimulai bara'atum minallahi wa rasulihi, ya, setelah akhir dari surah At-Taubah, ya, kemudian langsung setelah itu disambung bara'ah, tidak ada basmalah. Ini sepakat para ulama, tidak ada basmalah di situ. Kemudian para ulama sepakat bahwa basmalah termasuk dari surah itu pada surah An-Naml. Pada surah An-Naml disepakati. Di situ ada ayat ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke raja atau ke ratu Saba, ya, disebutkan suratnya wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka bismillah di situ adalah satu surah. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga berkaitan dengan basmalah. Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Dan sebagian para ulama mengatakan dia adalah jumlah fi'liyah. Sebab jumlah kata di dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada yang dari isim dan ada yang dari fi'il. Ya. Isim adalah kata benda. Fi'il adalah kata kerja. Maka sebagian para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dan ada yang mengatakan masuk kepada jumlah fi'liyah. Masuk kepada jumlah fi'liyah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri ketika menjelaskan tentang basmalah di dalam beberapa tempat di buku beliau, ya, beliau sebutkan bahwa manusia di dalam hal ini ada dua mazhab, ada dua pendapat. Ya. Dan yang paling pantasnya di sini itu tergantung konteksnya, konteks penggunaan basmalah. Ya. Dan ini mempengaruhi konteks penggunaan, mempengaruhi dari sisi makna. Ya. Diperhatikan. Jadi kalau dia sebagai apa? Sebab di dalam Al-Quran beliau terangkan itu juga dibagi dua konteks. Seperti dalam ayat disebutkan Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, bismi Rabbika. Maka di sini berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Di ayat yang lain bismillahi majreha wa mursaha. Ini berkaitan dengan jumlah ismiyah. Berarti dalam dua ayat dua-duanya tercandung hal tersebut. Nah, maka orang yang membaca sesuai dengan munasabahnya, apa dia baca? Iya. Kalau dia katakan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, saya memulai. Ya, berarti ini jumlah fi'liyah, menunjukkan kata kerja. Tapi kalau dia katakan permulaan saya adalah dengan bismillah, ini adalah jumlah ismiyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Dan seharusnya takdirnya muta'alliqnya itu diakhirkan. Jar majrur diakhirkan untuk menunjukkan ikhtisas, kekhususan. Ya, menunjukkan kekhususan. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ketika disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ka di sini iyyaka asalnya di belakang na'buduka. Kepadamu lah kami menyembah atau kepadamu atau kami menyembah kepadamu, itu asal artinya. Begitu kalimat kamu dikedepankan, maka ini menunjukkan makna kekhususan. Karena itu ketika diterjemah juga diterjemah dikatakan dan hanya kepadamu kami menyembah. Ya. Kalau misalnya saya katakan kepada seorang, saya memuliakanmu. Ini memuliakan, bagus. Tapi kalau saya berkata kepadamu, hanya kepadamu saya muliakan. Ini menunjukkan mana kekhususan untuk dirinya. Ya. Maka dikhususkan hal ini, dimundurkan. Ya. Ini menunjukkan mana kekhususan. Jadi ketika seorang membaca, saya membaca dengan nama Allah. Artinya ketika saya membacanya, saya mempelajarinya. Ya. Saya berusaha memahami kitab ini. Benar-benar saya bersandar, ya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, iya. Kemudian masalah yang keempat berkaitan dengan basmalah, disebutkan bismillah, ya, disebutkan lafzul jalalah, lafaz kemuliaan, yaitu nama Allah. Allah adalah nama yang mustaq dari sisi dasar bahasa. Ya. Sebab dalam bahasa Arab itu kalimat ada dua. Ada kalimat jamid, ada kalimat yang baku, dan ada kalimat yang mustaq. Bisa berpecah, ya, ke kata yang lainnya. Nah, bisa dipecah darinya kata yang lain. Ini mushtaq. Dan Allah di sini asalnya adalah mushtaq. Asalnya adalah mushtaq. Iya. Ini ditunjukkan dari timbangannya. Sebab alaha ya'lahu itu dari abadah ya'budu atau abadah ya'badu. Itu timbangannya. Jadi alaha ya'lahu uluhiyatan atau ilahatan abada ya'budu ibadatan atau ubudiyatan. Timbangannya sama. Iya. Alaha artinya penyembahan. Iya. Dan lafzul jalala ini, nama Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa dia adalah al-ismul a'zam, nama yang paling besar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa lafzul jalala, nama Al-Quran atau nama Allah disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 2360 tempat atau di sebanyak 2360 kali, ya, di berbagai tempat. Nah, dan nama ini adalah nama yang mengandung, ya, berbagai jenis keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir setiap nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala itu terpecah dari lafadzul jalalah Allah. Ya, lafadz Allah. Nah, maka lafadz Allah adalah lafadz yang paling sempurna dan lafadz yang paling mulia. Ya. Kemudian masalah yang keempat berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dua nama Allah. Allah disebutkan dengan nama Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya, begitu diterjemahkan oleh para penerjemah. Ya. Ini dua nama terkandung di dalamnya sifat rahmat. Allah merahmat. Yaitu rahmat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari sisi asal itu kembali kepada asal yang sama. Dari kalimat rahmat. Jadi asalnya Ar-Rahman itu rahmat. Ar-Rahim juga rahmat. Ya. Dan kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia maha pengasih lagi maha penyayang, ini dua-duanya mempunyai makna yang sama. Mempunyai makna yang sama. Apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah maha merahmati makhluk. Ya. Maha merahmati makhluk. Karena itu adalah sifat berkaitan dengan sifat dzati Allah subhanahu wa ta'ala, maka rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Nah, adapun Ar-Rahim ini ta'aluknya berkaitan dengan yang dirahmati. Berkaitan dengan yang dirahmati. Yaitu khusus rahmat ini untuk orang yang beriman. Karena itu ketika menyebutkan rahmat untuk orang beriman tidak pernah disebut dengan lafaz Ar-Rahman. Hanya memakai lafaz Ar-Rahim. Dalam ayat dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin maha merahmati. Pakai Rahim, tidak memakai Ar-Rahman. Tidak memakai Ar-Rahman. Dan uraian Ibnu Al-Qayyim ini termasuk uraian yang paling baik, yang paling bagus di dalam menjelaskan antara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Baik, itu beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Segala puji hanya untuk Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar menampakkannya di antara, di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai yang memberi persaksian. Ya. Sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyampaikan khutbah beliau. Beliau ambil iktibas, beliau kutip kalimat ini dari Al-Quranul Karim, berada di ayat kedua dari belakang di surah Al-Fath. Dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkannya di atas seluruh agama. Ya. Wa kafa billahi syahida. Jadi ambil dari ayat Al-Qur'an. Dan ini namanya uslub tariqah al-iktibas. Ya. Mengutip dari Al-Quran maupun hadis. Jadi ada kutipan kata dari Al-Quran maupun hadis, dirangkai sedemikian rupa, seakan-akan dirangkai sedemikian rupa di dalam karangannya, ya, dalam karyanya. Nah, untuk menjelaskan tentang kalimat beliau ini, kita akan menguraikan beberapa masalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa alhamd, pujian itu, itu adalah pembuka setiap perkara yang punya kedudukan untuk bermunajat kepada Rabb. Nah, jadi boleh sebutkan ia adalah sebagai pembuka. Dan dibukanya dengan alhamdulillah ini diterangkan di dalam banyak riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pembicaranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Ya. Maka ini yang dicontoh oleh beliau rahimahullahu taala di sini. Ya. Dikatakan di sini alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alif lam di situ, alif lam, kata para ulama ahli bahasa, itu adalah alif lam lil istighraq al jinsi. Alif lam menunjukkan istighraq, makna keseluruhan, mencakup seluruh jenis. Jadi kalau diartikan alhamdulillah, itu diartikan segala puji pengertiannya. Ya. Sebab alif lamnya di sini mencakup seluruh jenis. Walaupun kalimat yang ditunggal, kata yang disebut adalah kata tunggal. Alhamdulillah dalam bahasa Arab itu kata tunggal. Tapi begitu alif lamnya, alif lam istighraq, maka mengartikannya tidak diartikan satu pujian, tidak, tapi diartikan segala pujian. Sama dengan ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan seorang, dan insan diciptakan dalam keadaan lemah. Di situ disebut al-insan. Insan satu insan kalau diterjemah biasa. Sebab dia kata tunggal, satu manusia. Tapi dia pakai alif lam istighraq jinsiyah, maka mengartikannya dan seluruh jenis manusia itu berada, itu diciptakan dalam keadaan lemah. Seluruh jenis manusia. Demikian pula waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu dan al-malaku, al-malak, malak satu malaikat. Tapi begitu pakai alif lam lil istighraq, mengartikannya tidak seperti itu. Dan datang Rabbmu dan seluruh jenis malaikat bersaf-saf. Karena itu dikatakan bersaf-saf. Ini keindahan memahami uslub bahasa Arab. Ya. Jadi ketika disebut kalimat alhamdulillah, ya kan indah maknanya, yaitu segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu adalah pengabaran tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji. Pengabaran tersebut disertai dengan kecintaannya, kecintaan kepadanya. Jadi memujinya, mengabarkan tentang kebaikannya dengan penuh rasa kecintaan. Itulah alhamdulillah. Itulah memuji. Jika seorang hamba membaca bismillah, membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin, kalau dia paham makna alhamd, itu maknanya. Dia memuji Allah dengan segala jenis pujian yang sifatnya, atau pujian tersebut disertai dengan rasa cinta, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Mungkin jenis-jenis pujian kepada Allah bisa diringkas dalam 5 perkara. Yang pertama adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah dengan bersendirinya Allah dalam rububiyahnya. Allah maha sendiri dalam rububiyah, dalam perbuatannya. Ya. Tidak ada yang bersyirikat di dalamnya, dalam rububiyah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pujian Allah atau pujian kepada Allah di dalam uluhiyahnya. Ya, memuji Allah bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian pujian yang ketiga alhamdulillah adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan atau dalam seluruh nama-nama dan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Kemudian yang keempat adalah memuji Allah mengagungkannya terhadap syariat dan perintahnya, syariat, perintah dan agamanya. Ya. Mengagungkan Allah terhadap syariat, perintah dan agamanya. Kemudian yang kelima dari pujian alhamdulillah kepada Allah adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh ketentuan dan takdirnya. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perjalankan ya, di alam ada ini. Nah, ini seluruhnya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh perbuatannya yang maha baik. Dan bentuk pujiannya di sini adalah pujian yang terpilih, bukan sembarang pujian. Sebab alhamd itu mengandung makna memuji dengan sifat yang terpilih. Ya, kalau seorang misalnya pemberani, itu sifat tabiat ada pada dia. Ya, kalau disebut kamu pemberani, itu bukan hamdun namanya dalam bahasa Arab. Itu namanya memuji, madh. Ya. Tapi kalau hamdun dalam bahasa Arab, itu memuji dengan memiliki sifat yang terpilih untuk dia. Kalimat yang terpilih di dalam memujinya. Itu alhamdulillah. Nah. Jadi seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dipuji, itu memuji perbuatannya yang maha baik. Nah, karena itu Ibnu Taimiyah di sini, karena itu dalam konteks ayat, setelah menyebutkan alhamdulillah digandengkan dengan satu perbuatan Allah yang sangat baik. Apa itu? Alladhi arsala rasulahu. Yaitu dengan diutusnya rasulnya. Ya. Diutusnya rasul ini termasuk perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap makhluk hendaknya bersyukur dengan diutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk dan agama yang benar. Baik, ini masalah yang pertama berkaitan dengan alhamd, maknanya dan artinya, bagian-bagiannya. Masalah yang kedua, perbedaan antara alhamdu dan asyukur. Perbedaan antara pujian dan syukur. Perbedaan antara hamd dan madh. Ya. Alhamd, pujian. Kalau di Indonesia kan banyak ya, pujian, sanjungan, ya, pengagungan. Ya, artikanlah apa yang sepantasnya diartikan dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya terangkan hakikatnya dalam bahasa Arab. Kalau asyukur, sudah bahasa Indonesia ya, syukur. Namun kita akan terangkan apa artinya syukur. Ya. Kalau al-madah itu juga kalau diartikan pujian. Al-madah. Cuma apa perbedaan antara al-hamd dan syukur? Al-hamd dan al-madah. Ini dua masalah kita uraikan. Al-hamd itu memuji Allah dengan lisan. Memuji Allah dengan lisan terhadap segala perbuatannya yang maha baik dan terpilih, apakah itu berupa nikmat maupun selain nikmat. Iya. Naam. Nikmat maupun selain nikmat. Kalau syukur itu pujian juga kepada Allah. Bersyukur artinya memuji Allah. Tapi pujiannya itu pada suatu nikmat yang dia dapat, bukan pada yang lainnya. Berbeda dengan alhamd. Alhamd pada nikmat maupun selain nikmat. Ya. Nikmat maupun selain nikmat. Kita salat kepada Allah, memuji Allah. Itu hamd namanya, bukan syukur. Ya. Nah, kita mengagungkan Allah di waktu-waktu ibadah itu memujinya. Itu hamd, bukan syukur. Tapi kapan suatu nikmat dia dapat kemudian dia memuji Allah, itu namanya bersyukur. Dipahami? Kemudian kaitannya bersyukur itu kaitannya dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Itu syukur. Adapun pujian alhamd itu kaitannya dengan lisan dan dalam hati. Adapun syukur lisan, hati dan anggota tubuh. Ia mensyukurinya. Nah, jadi ini perbedaan antara alhamd dan asyukur. Ya. Baik. Sekarang perbedaan antara alhamd dan almadh. Ibnu Qayyim dalam Bada'i Al-Fawaid beliau menyebutkan perbedaan ya, dalam hal ini. Kata beliau perbedaan antara alhamd dan almadh. Dikatakan bahwa mengabarkan tentang suatu pujian itu terbagi dua. Mengabarkan pujian atau mengabarkan kebaikan itu terbagi dua. Ya. Ada mengabarkan kebaikan, sekedar mengabarkan tidak dibarengi dengan rasa kecintaan. Tidak dibarengi dengan rasa kecintaan. Dan ada mengabarkan kebaikan dibarengi dengan rasa kecintaan. Kalau dia dibarengi rasa kecintaan ini namanya apa? Apa tadi? Ini namanya alhamd. Jadi kalau memuji, menyanjung, memberikan, mensifatkannya dengan sifat kebaikan, disertai dengan rasa cinta kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya, maka ini namanya hamd. Tapi kalau sekedar hanya memuji menjelaskan, ya, hanya sekedar memuji saja, tidak disertai dengan rasa kecintaan, maka itu hanyalah sekedar al-madah saja, pujian saja, sekedar pujian. Iya. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, alladzi arsala rasulahu, yang mengutus rasulnya. Segala puji hanya untuk Allah yang mengutus rasulnya. Di sini beliau sebutkan bahwa Allah mengutus ar-rasul. Ya. Kita butuh menerangkan apa makna ar-rasul. Saya akan terangkan di sini beberapa bagian berkaitan dengan ar-rasul. Dan akan datang kelanjutan dari pembahasan seputar ar-rasul. Ya. Saya ingin menerangkan di sini perbedaan antara rasul, antara nabi dan rasul. Apa perbedaannya? Ini termasuk masalah yang kelihatannya butuh dijelaskan. Ya, dan juga saya akan terangkan syarat-syarat seorang nabi dan syarat-syarat seorang rasul. Nah, adapun ar-rasul ataupun an-nabi, adapun an-nabi, nabi dari sisi bahasa itu ada beberapa makna. Kebanyakan pakar bahasa mengatakan nabi itu artinya orang yang menyampaikan, itu nabi. Dari kalimat an-naba, menyampaikan, mengabarkan. Jadi adalah penyampai syariat dari Allah. Ini yang dipegang oleh kebanyakan ahli bahasa. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa nabi itu artinya dari yang tinggi. Bermakna yang tinggi dari an-nabu, yang tinggi. Nah, kalau dari makna yang tinggi, berarti nabi itu adalah manusia yang ditinggikan di atas manusia yang lainnya. Ya, karena ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga dari sisi bahasa, ada yang mengatakan nabi maknanya adalah jalan. Maknanya adalah jalan. Kenapa dinamakan nabi maknanya jalan? Ya, karena nabi itu adalah jalan menuju kepada hidayah. Ya, hidayah didapatkan dengan perantara nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga makna nabi dan semuanya makna yang benar dari sisi bahasa. Adapun secara istilah, nabi itu adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, dengan diwahyukan kepadanya, dan supaya ia beramal dengan wahyu itu. Ini saya kira definisi yang paling detail tentang definisi nabi. Iya. Ini disebut secara rinci oleh Syekh Muhammad Al-Iman di dalam pembahasan beliau, risalah khusus beliau karang, perbedaan antara nabi dan rasul. Iya. Beliau kumpulkan seluruh pendapat para ulama berkaitan dengan masalah. Ini beliau simpulkan di antara seluruh definisi, kesimpulannya ini. Iya. Seorang hamba yang dipilih oleh Allah dengan diwahyukan kepadanya dan supaya ia beramal dengannya. Kalimat beramal ini tentunya luas cakupannya beramal. Kadang beramal menyampaikannya, kadang beramal melakukannya sendiri, kadang dia mendakwakannya, kadang dia berhukum dengannya. Ya. Dan beramal dengannya yang diwahyukan kepadanya, kadang dia diberi syariat baru dan kadang diberikan syariat, dia melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Ya, tergantung ya jenis atau tergantung pendapat ulama yang kita akan rinci nanti di perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, tapi kesimpulan umumnya ini, siapa saja yang memberi definisi tentang nabi dan rasul tidak keluar dari definisi ini. Adapun rasul secara bahasa, ya, itu dari kalimat al-irsal yang bermakna mengarahkan. Dikatakan rasul sebab ia mengarahkan manusia, adalah pengarah dari Allah. Dari mengatakan ar-rasul itu artinya orang yang mempunyai risalah. Dari sisi bahasa, dur risalah. Dia diutus dengan suatu misi. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa ar-rasul dari sisi bahasa maknanya adalah yang senantiasa mengikuti, ya, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim atau diturunkan kepadanya. Nah, ini definisi secara bahasa yang kesimpulannya bahwa rasul itu adalah dari sisi bahasa seorang yang diutus dari sisi Allah dengan membawa satu risalah kepada manusia. Nah, adapun secara istilah, rasul adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah dengan diwahyukan kepadanya dan ia diutus kepada kaum yang kafir. Kepada kaum yang kafir. Nah, ini definisi ar-rasul. Dari dua definisi ini, definisi nabi dan definisi rasul, mungkin kita bisa menyimpulkan perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi, dan ini masalah ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ya, cuman ini insyaallah taala yang terdekatnya, yang terkuatnya. Walaupun setiap definisi ada kritikan, namun yang terkuatnya adalah apa yang kita akan sebutkan. Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Syariat untuk dirinya. Syariat untuk dirinya. Dan penyampaiannya itu ditujukan kepada kaum yang muafir, sudah sepaham dengannya, di atas tauhid. Ini nabi. Ini keadaan para nabi Bani Israel. Dikatakan dalam hadis, kana Bani Israel tasusuhumul anbiya. Sungguhnya Bani Israel itu disiasati, diatur oleh nabinya. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, diganti lagi nabi setelahnya. Artinya apa? Syariatnya cuma satu, nabinya berganti-ganti. Meninggal nabinya, ada nabi baru lagi. Ya. Nabi ini sudah beriman, umatnya juga sudah beriman. Ya. Kaumnya sudah sepakat dengannya. Dipahami? Ya. Ini nabi. Tapi kalau rasul, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dan diperintah untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisihi. Kaum yang tidak sepaham dengannya, kaum yang kafir. Karena itu tidak disifatkan Nabi Muhammad disifatkan sebagai rasul, sebab dia diutus kepada orang Quraisy yang kafir kepada beliau asalnya, awalnya. Ya kan? Demikian pula nabi lain, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan lain-lainnya. Karena itu Nabi Ibrahim tidak dikatakan rasul. Kenapa? Tidak dikatakan rasul karena Nabi Adam alaihi salam, ya, beliau waktu itu belum diutus kepada satu kaum. Nah, anak-anak dan istrinya, ya, semuanya muafikin bersama beliau, sepakat bersama beliau di atas satu dasar agama. Karena itu awal rasul adalah Nabi Nuh, sebagaimana yang kita akan terangkan. Ini perbedaan yang paling kuat antara nabi dan rasul. Adapun perbedaan antara nabi dan rasul yang banyak kita dengar, ya, dan sudah termaktub di dalam banyak buku agama, hampir seluruh buku-buku agama dalam edisi Indonesia menuliskan seperti itu. Katanya nabi itu apa? Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya dan tidak diperintah untuk menyampaikannya, ya kan? Kalau rasul kebalikannya, diwahyukan kepadanya dan diperintah untuk menyampaikannya. Dan ini definisi yang terlalu jauh. Ya. Bisa dikatakan definisi yang salah. Kenapa? Sebab nabi itu juga diutus, diperintah menyampaikan. Ya. Diperintah menyampaikan. Itu penamaan nabi. Ya. Dalilnya apa diperintah menyampaikan? Banyak dalilnya. Di antaranya dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus. Lihat ya kalimat arsalna. Jadi kalimat diutus. Ini penggunaan untuk rasul. Siapa yang diutus? Tidaklah kami mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Berarti nabi juga di sini terdapat kandungan diutus. Iya. Dipahami? Mendapatkan bagian dari utusan. Iya. Menyampaikan. Bukan hanya sekedar untuk dirinya saja. Nah. Demikian pula dikatakan dalam sebagian ayat, faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah mengutus nabi-nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya, kalau tidak menyampaikan enggak mungkin dikatakan nabi dalam ayat, ya kan? Memberi peringatan dan memberi kabar gembira, ini menunjukkan apa? Ia menyampaikan. Dan di dalam Al-Qur'an disebut dengan nama nabi, bukan disebut dengan nama rasul. Juga hadis yang masyhur dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, ketika umat ditampakkan kepada nabi, kata beliau, uridat aliyya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahab, wa fi riwayatin ar-ruhayn, saya melihat seorang nabi dan nabi ini bersama dia sekelompok orang dari pengikutnya. Nabi punya pengikut, kalau begitu nabi ini menyampaikan, iya kan? Nabi ini menyampaikan. Dan saya melihat nabi pengikutnya cuma 1-2. Dan saya melihat nabi pengikutnya adalah tidak ada pengikutnya. Tidak disebut, tidak ada pengikutnya. Nah, semuanya ini masuk dalam cakupan nabi. Karena itu definisi yang banyak tersebar, ya, bahwa nabi adalah siapa yang diwahyukan kepadanya dan tidak diperintah menyampaikan, ini definisi yang jauh. Definisi yang jauh. Yang tepatnya, yang benarnya adalah apa yang kita sebutkan tadi. Iya. Seorang menjadi nabi dan rasul itu punya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia harus seorang lelaki. Iya. Nah, yang menjadi nabi dan rasul itu harus seorang lelaki. Tidak ada nabi dan rasul dari perempuan. Iya. Karena itu keterlaluan orang-orang Nasara yang mengangkat Maryam sebagai sesembahan. Sebab rasul saja tidak mungkin jadi rasul, apalagi dianggap sebagai sembahan. Iya. Dan juga keterlaluan sebagian orang yang pernah mengaku menjadi nabi. Iya, ada yang pernah mengaku nabi dan perempuan. Pernah di Jakarta kayak. Iya, enggak usah jauh-jauh ke negeri lain. Di negeri kita juga ada. Iya. Kemudian syarat nabi dan rasul, syarat yang kedua adalah dia dari manusia, bukan malaikat. Iya. Dari manusia, bukan malaikat. Nah, tidak rasul dari malaikat. Dalam Al-Quran dikatakan, "Kullau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin, lanazzalna 'alaihim minas sama' malakan rasula." Andai kata di bumi ada malaikat yang berjalan tenang, maka kami akan turunkan kepada mereka seorang malaikat sebagai rasul. Ya. Ini menunjukkan bahwa karena di bumi ini cuma manusia, maka nabinya adalah, rasulnya adalah manusia. Andai kata ada malaikat berjalan biasa seperti manusia, maka akan diturunkan juga malaikat sebagai rasul. Ya. Ini yang tepatnya. Adapun penyebutan dalam Al-Quran, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Allah memilih dari malaikat para rasul dan juga dari manusia. Pilihan rasul dari manusia di sini, rasul bukan artinya dia rasul kepada manusia, utusan kepada manusia, tapi dia adalah rasul utusan dari Allah kepada utusan manusia yang merupakan utusan Allah. Demikian. Kemudian syarat yang ketiga, rasul itu dari kalangan manusia, bukan jin. Ya, tidak ada rasul dari jin, dari kalangan jin. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih rasul dari malaikat dan dari manusia. Malaikat rasul Allah, rasul kemana? Ke rasul manusia di bumi, kan begitu? Bukan untuk seluruh manusia, tapi malaikat adalah rasul Allah ke rasul Allah di bumi. Ya. Dan dipilih dari rasul itu dari kalangan manusia. Ya, manusia yang diinginkan manusia, bukan jin. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan manusia masih juga jin, tapi yang benarnya bahwa manusia yang diinginkan adalah manusia selain jin. Iya. Nah, dan tidak boleh dikatakan bahwa ada rasul dari jin. Ada memang sebagian yang berpendapat ada rasul dari jin. Ya. Mereka berdalilkan dengan ayat, "Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum?" Wahai segenap manusia dan jin, atau wahai segenap jin dan manusia, apakah telah sampai para rasul dari kalian? Nah, katanya di sini disebut jin dan manusia, kemudian dikatakan para rasul dari kalian. Menunjukkan dua-duanya ada. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Yang benarnya ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ya. Di ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf disebutkan bahwa sekelompok jin ketika diturunkan wahyu kepada Rasulullah, mereka datang duduk mendengar. Kemudian mereka beriman. Setelah mereka beriman, mereka kembali ke kaumnya, kemudian menyerukan Islam kepada kaumnya. Jadi mereka rasul utusan, bukan artinya mereka diutus dari Allah. Mereka setelah mendengar dari Rasulullah, mereka kembali kepada kaumnya dan mendakwahi kaumnya. Demikian. Maka kesimpulannya, tidak ada rasul dari kalangan jin, yang ada cuma dari kalangan manusia saja. Dan rasul itu adalah syarat yang keempat, harus seorang yang merdeka. Ya, bukan seorang budak. Dia harus seorang yang merdeka. Ini diterangkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian masalah yang keempat dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, "Alladhi arsala rasulahu bil huda walinil haq, yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Ya. Ini masalah yang keempat. Kita akan menjelaskan makna petunjuk dan makna agama yang hak. Al-huda, petunjuk itu, al-huda, itu kesempurnaan ilmu. Dinul haq, agama yang benar, itu kesempurnaan amalan. Demikian disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri di dalam Majmu'ul Fatawa. Dengan dua ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu akan tercipta kesolehan, kebaikan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Nah, karena huda, sebagaimana dikatakan, dia kesempurnaan ilmu, terkandung ilmu yang bermanfaat. Agama yang benar terkandung amalan yang saleh. Karena itu banyak dari kalangan ahli tafsir, para ulama yang menafsirkan ketika menyebutkan bil huda wa dinil haq dalam banyak ayat, mereka tafsirkan bil huda yaitu dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq yaitu dengan amalan saleh. Begitu mereka tafsirkan. Kenapa? Sebab ini ditafsirkan dalam keadaan dua, keduanya digandengkan penyebutannya. Begitu al-huda dan dinul haq digandengkan penyebutannya, maka maknanya adalah makna yang berbeda. Makna yang berbeda. Nah, tapi kalau tidak digandengkan, maka al-huda punya makna yang luas. Dinul haq, agama yang hak, punya makna yang luas. Punya makna yang luas. Ya. Makna luasnya, al-huda petunjuk, itu mempunyai makna luas. Petunjuk, ya. Petunjuk itu adalah kokoh di atas suatu kebenaran. Nah, tetapi petunjuk adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk al-huda. Dan al-huda ini oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dibagi menjadi empat. Ya, petunjuk ini dibagi menjadi empat. Petunjuk dengan makna umum. Hidayah dengan makna umum. Yang pertama adalah hidayah ammah. Ada namanya hidayah umum. Ini adalah hidayah untuk seluruh makhluk. Dari kalangan manusia maupun hewan, ya, maupun yang lainnya. Dalam Al-Quran dikatakan, Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a. Baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Sanjunglah, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawa, yang mencipta lalu menyempurnakannya. Walladhi qaddara fahada, yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Disebut empat perkara di sini. Pertama, Allah mencipta. Kemudian setelah mencipta, ditetapkan ciptaan ini, disempurnakan ya, ciptaan tersebut. Kemudian yang ketiga disebut adalah Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya. Ya. Menakdirkan sebab-sebab yang merupakan kemaslahatannya dalam kehidupannya dan di dalam perbuatannya. Kemudian setelah itu memberikan hidayah kepadanya. Hidayah di sini hidayah ammah, hidayah umum untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Semana dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun bertanya kepada Musa. Qala famar rabbukuma ya Musa? Fir'aun berkata, siapa Rabb kamu wahai Musa? Maka Nabi Musa berkata, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah Rabb kami adalah yang memberi segala sesuatu atau yang memberikan kepada makhluknya segala sesuatu kemudian memberi hidayah kepada mereka. Jadi makhluk diberi segala sesuatu kemudian diberi hidayah. Ini adalah hidayah umum. Ini adalah hidayah umum. Ini yang paling luasnya dari mana hidayah. Hidayah yang kedua adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah memberikan petunjuk dan memberikan arahan. Iya. Hidayah ini adalah hidayah yang merupakan hujjah Allah terhadap makhluknya. Kapan dia telah mendapatkan hidayah yang seperti ini, telah mendapatkan petunjuk dan telah sampai kepadanya petunjuk, telah sampai kepadanya pengarahan, telah sampai kepadanya pengajaran. Iya. Namun dia tidak menerimanya, maka telah tegak hujjah atasnya. Cuma hidayah yang seperti ini tidak mengharuskan hidayah yang sempurna. Apa artinya hidayah yang sempurna? Hidayah yang sempurna orang masuk Islam, kan begitu? Ya. Sama sekarang ini misalnya ada orang yang kafir, kalau dia aja masuk Islam, belum tentu dia menerima, ya kan? Ya. Diberikan hidayah, diterangkan apa itu Islam. Begitu diterangkan apa itu Islam, ini artinya dia telah mendapatkan hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah petunjuk dan pengarahan. Apakah dia terima hidayah ini? Nah, ini hidayah jenis yang ketiga. Yang mengatur hidayah jenis yang ketiga itu Allah. Ya. Itu dinamakan hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah mendapatkan taufik dan ilham. Dia menerima petunjuk. Mendapat petunjuk dari Allah supaya masuk Islam. Ini hidayah at-taufiq wal ilham. Nah, ini hidayah jenis yang ketiga. Hidayah jenis yang kedua ini, hidayah dalal wal irsyad, ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena itu Nabi kita dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Dan sungguh engkau Nabi Muhammad memberi petunjuk ke jalan lurus. Apa artinya memberi petunjuk kepada jalan lurus? Yaitu mengarahkan manusia, menjelaskan kepada manusia jalan yang lurus. Itu artinya. Dan Nabi Muhammad tidak mampu membuat orang itu masuk Islam sehingga orang ini mendapat hidayah, dia menerima Islam. Tidak. Yang seperti ini milik Allah. Dia mendapat taufik, menerima petunjuk tersebut itu dari Allah. Karena itu di dalam ayat yang lain ditiadakan hidayah dari beliau. Dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Ini ayat turun teguran kepada Nabi Muhammad yang sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Yang Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ya, ditegur nabinya bahwa engkau tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Sebab hidayah yang seperti ini mendapat taufik dan ilham ini datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembagian hidayah luar biasa. Nah. Ya. Sebagian orang bingung membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Seperti dua ayat tadi. Kalau dibaca sepintas lalu dua ayat. Dua-duanya dalam Al-Qur'an. Yang pertama kamu tidak dapat memberi petunjuk. Ya. Ayat yang kedua dikatakan kamu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Orang yang tidak paham pembagian hidayah akan bingung membacanya. Kan begitu? Loh, ini tidak memberi petunjuk. Di sini dikatakan memberi petunjuk. Ya. Ini yang pertama tidak bisa memberi hidayah, yang kedua bisa memberi hidayah. Nah. Kalau mengerti pembagian hidayah, maka tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran. Ini diantara keistimewaan orang-orang yang mempelajari kalimat-kalimat syar'i. Ya. Dan ini tidak didapatkan dalam ceramah-ceramah umum misalnya, atau di dalam konteks pelajaran umum. Ini didapatkan dalam pelajaran yang lebih mengkhusus dan mendetail seperti ini. Nah, baik. Kemudian hidayah jenis yang keempat adalah hidayah di negeri akhirat. Apa hidayah di negeri akhirat? Adalah hidayah ke sorga atau ke neraka. Iya. Hidayah ke jalan sorga maupun ke jalan neraka. Kalau dia penduduk sorga, iya, diberi hidayah ke sorga. Kalau dia penduduk neraka, diberi hidayah ke jalan neraka. Nah, dan dua-duanya diterangkan dalam Al-Quran. Adapun tentang penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta pasangan-pasangan mereka. Dan siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka sembah selain dari Allah? Kumpulkan seluruhnya. Ya, orang-orang zalim, pasangannya serta sembahannya selain Allah. Kemudian berikanlah hidayah kepada mereka. Hidayahnya ke mana? Hidayah ke pintu neraka jahannam. Iya. Jadi hidayah di sini petunjuk. Petunjuknya ke mana? Ditunjuki ke neraka jahannam. Nah. Adapun penduduk surga dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Iya. Dan segala puji hanya untuk Allah yang berikan hidayah kepada kami untuk ini kita masuk dalam surga. Ya. Dan tidaklah kami mendapatkan hidayah seperti ini kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Nah, ini ucapan penduduk surga di surga kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari penghuni surga. Ini pembagian hidayah. Makna hidayah secara umum. Jadi makna hidayah secara umum seperti ini. Iya. Luas cakupannya. Adapun hidayah yang disebutkan dalam konteks pendahuluan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang asalnya dari ayat Al-Qur'an, hidayah di sini adalah hidayah bermakna khusus sebab digandengkan dengan dinul haq. Hidayah di sini bermakna ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian dikatakan dinul haq, dengan agama yang hak. Ya. Agama yang lurus. Agama itu ad-din itu punya banyak pengertian. Asal kalimat din. Nah, din bisa bermakna tuntunan agama. Dan ad-din bisa bermakna balasan. Seperti dikatakan Maliki Yawmiddin, dialah Allah pemilik hari pembalasan. Dan ada makna yang lainnya dalam makna ad-din. Namun yang diinginkan dengan di sini wadinul haq, yang diinginkan dengan dinul haq itu adalah amalan yang salih. Dan di sini din al-haq ini penyandaran dalam istilah bahasa Arab mimbab idafati sifah ila al-mawsuf. Jadi asalnya wad-dinul haq, asalnya begitu. Nah, agama yang lurus. Kemudian beliau katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli." Ini masalah yang kelima. Supaya Allah menampakkan agamanya di atas seluruh agama. Iya. Tidak diragukan bahwa agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terus-menerus nampak di atas seluruh agama dari seluruh jenis takdirnya, dari seluruh jenis keadaan atau dari seluruh keadaannya. Nah, demikian dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam bayan Tablis al-Jahmiyah. Dan Ibnu Taimiyah sendiri di dalam Al-Jawabu Sahih boleh menyebutkan bahwa Allah menjanjikan umat Islam bahwa agamanya akan dinampakkan, dan nampaknya agama ini itu terbagi dua. Nampaknya agama terbagi dua. Ada zuhur ilmin wa bayan, dan ada zuhur saifin wa sinan. Jadi katakan supaya agama dinampakkan di atas seluruh agama. Nampaknya agama Islam di atas seluruh agama dengan dua perkara atau terbagi dua. Nampak dengan ilmu dan penjelasan. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak dengan pedang dan tombak, yaitu akan menang terus di atas musuh-musuhnya. Ini dua jenis. Adapun jenis yang pertama, nampaknya umat Islam dengan hujjah dan penjelasan, dengan ilmu dan argumen. Ini adalah suatu yang terus-menerus ada pada umat Islam. Umat Islam terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Ya. Kalau bukan seluruhnya, ya, tentunya ada sebagian, satu kelompok dari umat Islam yang terus-menerus seperti itu. Karena itu dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ta'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Terus menerus ada sekelompok dari umatku menampakkan agama sampai datang ketentuan Allah, dan mereka masih terus menerus dalam keadaan nampak. Maka nampaknya Islam dengan ilmu dan argumen ini akan terus menerus terjadi pada umat Islam. Ya. Adapun nampaknya umat Islam dengan tombak dan pedang, ini kadang dan kadang. Walaupun akhirnya nanti pasti untuk umat Islam. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa umat ini tidak akan dibinasakan oleh musuhnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa umat ini tidak akan dibinasakan oleh musuhnya. Ya, karena itu sangat salah sebagian orang di zaman ini melanggar ketentuan-ketentuan syar'i dalam masalah jihad maupun yang lainnya, dengan alasan kita kalau tidak melakukan pelanggaran yang seperti ini, maka saudara-saudara kita akan tertindas dan umat Islam akan diinjak-injak. Iya. Memang betul kita harus punya semangat di dalam meninggikan agama dan menyanjung agama, memuliakan agama. Tetapi pelanggaran yang dia lakukan dengan dalih seperti itu, ini menunjukkan lemahnya keyakinan dan menunjukkan ketidaktahuannya akan agama. Umat Islam yakin bahwa agama ini tidak akan dikalahkan dan umat Islam tidak akan dihancurkan oleh musuh-musuhnya apapun yang mereka lakukan. Ini adalah suatu keyakinan yang harus kita yakini. Nah, karena itu kita harus jalan sesuai dengan prosedur dan tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melakukan pelanggaran, iya, dengan dalih, iya, bahwa ingin memperjuangkan Islam. Dan ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Maka umat Islam akan terus-menerus dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena itu umat Islam telah terbukti dalam sejarah bahwa mereka menguasai dunia. Dan kekuasaan umat Islam dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menyempitkan bumi kepadaku. Kemudian saya melihat ke timur dan ke baratnya arah di mana, arah di mana kekuasaan umatku, kerajaan umatku akan sampai ke sana. Dan subhanallah, hadis ini betul-betul hadis yang menunjukkan kenabian beliau. Nah, beliau sebutkan kekuasaan umat Islam itu akan meluas ke arah timur dan barat. Ya, coba kalau antum lihat peta dunia, lihat negeri-negeri Islam, itu akan memanjang dari timur ke barat saja. Ya, ataupun ke utara dan ke selatan, itu kebanyakannya masih berupa negeri kafir. Nah, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhirnya nanti pasti umat Islam akan menguasai seluruhnya. Dan umat Islam yang paling jaya dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan al-huda dan agama yang benar. Iya. Ilmu dan amalan saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Supaya menonjolkannya di atas seluruh agama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan ilmu dan amalan yang saleh, agama ini bisa tegak. Agama ini bisa tegak. Nah, kemudian beliau katakan, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai syahid. Ya. Cukup Allah sebagai syahid yang mempersaksikan. Nah, maksudnya di sini wa kafa billahi syahida, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan. Iya. Cukuplah Allah yang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah rasulnya. Dan cukuplah Allah yang mempersaksikan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang beliau lakukan dan menolongnya. Menolong rasulnya terhadap seluruh musuh-musuhnya. Naam. Ini makna wa kafa billahi syahida. Ya. Jadi mana keseluruhan, mana ijmali dari khutbah atau pendahuluan yang beliau sebutkan di sini, bahwa ya, segala puji hanya untuk Allah, ya, dengan segala jenis pujian yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus, ya, para yang telah mengutus rasulnya. Di antara hal yang dipuji di sini pada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sangat kita memujinya dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan membawa al-huda, petunjuk dan agama yang benar sebagai rahmat untuk seluruh alam dan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, untuk meninggikan agama Islam ini, ya, dengan keagungan, ketetapan, kemuliaan, kekuasaan, kejayaan, ya, menampakkannya di atas seluruh agama dengan baik itu nampak secara hujjah dan argumen, adapun dengan pedang dan tombak mereka. dan cukuplah Allah sebagai yang menyaksikan akan kebenaran Rasul dan hakikat yang dibawanya. Iya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Dan saya mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Iqraran bihi wa tauhida, pengikraran terhadap hal tersebut, mengakuinya dan mentauhidkannya. Iya, di sini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, makna syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah mengabarkan sesuatu yang dia ketahui dan dia yakini akan benarnya dan tetapnya sesuatu itu. Iya. Jadi syahadat itu adalah pengkabaran yang pasti disertai dengan pembenaran, pengakuan, dan hati membenarkan apa yang disebutkan oleh lisan. Itu namanya syahadat. Kenapa hati juga terhitung sebagai memberikan persaksian? Sebab Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin, nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Ketika orang munafikin menyebutkan kami bersaksi bahwa kamu Rasulullah, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa mereka kadzib dalam hal tersebut, berdusta. Sebab mereka berucap dengan lisannya tidak seperti dalam hatinya. Menunjukkan bahwa syahadat itu, syahadat yang benar adalah syahadat yang diucapkan oleh lisan dan dibenarkan di dalam hati. Dibenarkan di dalam hati. Ini makna syahadat di sini. Dan syahadat itu sendiri, kalimat syahadat itu sendiri itu mempunyai banyak makna. Ibnu Al-Qayyim dalam Bada'i Al-Fawaid beliau menyebutkan bahwa syahadat punya beberapa makna lain selain dari apa yang kita sebutkan. Kadang syahadat bermakna hadir. Hadir. Ya. Menyaksikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Maksudnya siapa yang hadir di bulan itu, dia saksikan, dia berpuasa. Nah. Dan kadang syahadat juga bermakna al-khabar, berita. Seperti ucapan Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim, "Syahida indi rijalun mardiyuna." Arbahum indi Umar telah mempersaksikan kepadaku sekelompok orang yang sangat diridai dan yang paling diridainya menurutku adalah Umar. Apa yang dipersaksikan? Bahwa Nabi melarang ya salat setelah asar dan setelah subuh. Salat sunnah setelah asar dan salat subuh. Nah, di sini mempersaksikan kepadaku yaitu mengabarkan kepadaku. Mengabarkan kepadaku. Kemudian mana yang ketiga? Syahadat bisa bermakna telah melihat hal tersebut pada dirinya, ya. Telah mengetahuinya pada hal tersebut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah atas segala sesuatu maha syahid, yaitu maha mengetahuinya, tahu persis apa yang ada pada dirinya. Ya. Pada segala sesuatu. Nah, ini makna syahadat yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masalah yang kedua adalah berkaitan dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah i'rabnya la, di sini la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins, ya, artinya menafikan segala jenis. Nah, illallah, baik, ilaha, ilaha artinya yang disembah. Dari kalimat alaha, ya'lahu, sama dengan abadah, ya'badu, yang disembah. Ilahatan, ibadatan, ya, sama susunan sajaknya. Ya. Ilahatan, ibadatan, ubudiyatan uluhiyatan. Ila yang disembah. Dan ini adalah khabar atau isim la nafiyah. Dan la harus ada khabarnya. Apa khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Tidak disebut. Ya. Apa yang tidak disebut ini? Ya. Tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Khabar itu tidak disebut di kalangan orang Arab kadang karena khabar ini sudah jelas, maka tidak perlu disebut lagi. Ya. Kadang karena makna yang terkandung luas, ya, maka khabarnya tidak disebut. Ya. Seperti misalnya ada orang yang melanggar. Ya. Dan kalau melakukan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi. Sanksinya banyak sekali. Bisa ini, bisa itu, bisa itu. Ya, maka saya katakan yang melanggar ini, maka saya tidak sebutkan apa khabarnya. Ya. Khabarnya tentunya jelas kan, akan mendapatkan sanksi. Kenapa tidak disebut? Sebab sanksinya banyak. Ya. Kan begitu? Nah, ini dua hal. Dan di sini tidak disebut khabarnya, sebab khabarnya sudah ma'ruf, ya, sudah jelas. Diterangkan dalam ayat, dalika bi anna Allaha huwal haq. Demikianlah karena Allah itu yang maha hak. Karena itu para ulama di sini sepakat bahwa la ilaha takdirnya di sini yaitu la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Illa ini istifna, perkecualian. Allah yang diperkecualikan. Iya. Ya Rabbnya illallahu. Illa Allahu. Nah, dan dia adalah mustathna, perkecualian. Baik. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Allah di sini adalah badal. Badal dari khabar yang mahdhuf. Ya. Cuman ini ada kerancuan dari sisi keyakinan. Kalau dikatakan badal, sebagian orang mengatakan Allah itu badal bagian dari yang diistifna. Ini adalah suatu kebatilan. Ya. Jadi juga memberikan i'rab itu tidak sembarang mengukur dari sisi bahasa. Ya. Sebab memberikan suatu kedudukan dari sisi bahasa ini, dari sisi bahasa begini, itu memberikan makna tersendiri. Ya, dalam kandungan. Nah. Jadi la ilaha illallah artinya, arti secara umum, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini harus dihafal oleh setiap orang yang bertauhid. Ya. Sebab anak kecil saja hafal. Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, ya, maka dia akan menjawab la ma'budu bihaqqin illallah. Ini anak-anak kecil yang terpelajar. Ya. Maka setiap salafi harusnya tahu makna ini. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang hak yang benar selain Allah. Di dalam la ilaha illallah terkandung dua rukun yang tidak terpisah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian, peniadaan. Apa yang ditiadakan? Dikatakan la ilaha. Di sini ditiadakan segala sesembahan selain Allah. Jadi ini menafikan yang pertama, penafian. Illallah, kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan. Yaitu menetapkan bahwa yang disembah hanyalah Allah. Ya. Dan tidak dikatakan bertauhid, tidak dikatakan mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia menetapkan dua rukun ini. Dia harus berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Ini yang pertama. Ya. Ini an-nafy. Kemudian yang kedua, dia harus menetapkan bahwa segala jenis ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun la ilaha illallah. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat. Diterangkan dalam banyak ayat. Dan itulah agama al-Hanafiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebagai panutan. Dan Nabi Ibrahim berkata atau dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini pernyataan. Ini rukun yang pertama, menafikan. Setelah itu beliau tetapkan illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Sungguhnya dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Kemudian kalimat ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Maksudnya dijadikan sebagai kalimat kekal, kalimat tauhid pada keturunannya. Karena itu kita diperintah umat Islam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad, ya, supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus di atas tauhid, condong meninggalkan segala jenis kesyirikan. La ilaha illallah terkandung di dalamnya 7 syarat. Syarat ini sepantasnya juga disebut rukun. Asal yang diketahui menyebutkan syarat la ilaha illallah bil istiqra itu adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Qurrah Uyunul Muwahhidin atau di dalam Tafsir. Nah, syarat itu dalam istilah usul fikih itu kharij mahiyati syai', sesuatu yang di luar kandungan hal yang disebut. Misalnya wudu itu syarat salat, dia bukan termasuk salat, kan begitu. Jadi kalau dikatakan syarat la ilaha illallah tidak termasuk ke dalamnya. Ya, ada pembahasan sebenarnya berkaitan dengan syarat ini. Jelas begitu para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Terkumpul dalam satu bait syair, ilmun yaqinun. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qubul laha. Ilmu yang pertama, al ilmu, mengilmui. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus tahu makna la ilaha illallah. Mengilmui apa arti la ilaha illallah. Dia harus tahu lawannya yaitu jahil. Ya. Tak boleh dia bodoh tentang mana la ilaha illallah. Dan sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin di zaman ini mengucapkan la ilaha illallah tidak mengetahui apa maknanya. Ya. Contoh umum kita di Indonesia, hampir di seluruh penerjemahan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Apa artinya tiada Tuhan selain Allah? Diartikan tiada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Kalau itu makna la ilaha illallah, maka tidak usah ada perperangan antara Rasulullah dan kaum musyrikin di zamannya. Kalau itu makna la ilaha illallah, Abu Jahal, Abu Lahab adalah manusia yang paling bertauhid. Kenapa? Sebab kaum musyrikin di zaman Nabi semuanya mengakui bahwa Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki. Ini terangkan dalam ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, pasti yang menciptakannya adalah Allah. Karena itu harus tahu apa makna la ilaha illallah. Maka celakalah orang-orang yang kaum musyrikin lebih paham makna la ilaha illallah dari dia. Ya. Kaum musyrikin paham makna la ilaha illallah, cuma mereka tidak mau mengucapkan. Ya. Ketika diajak oleh Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah, spontan mereka menjawab dengan jawaban yang menunjukkan mereka paham artinya. Kata mereka apa? Aja'alal alihata ilahan wahida in hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan cuma satu? Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Jadi letak kesyirikannya mereka, mereka tidak mau sembahan itu cuma satu. Mereka inginkan sembahan itu banyak, bukan cuma Allah. Mereka akui Allah yang maha memberi rezeki, tapi mereka juga menyembah kepada orang-orang salih supaya orang salih ini memberi syafaat kepada mereka. Iya. Di sisi Allah. Demikian. Jadi langsung paham kaum musyrikin. Karena itu celakalah orang yang mengaku mengucapkan la ilaha illallah, tapi kaum musyrikin lebih paham makna la ilaha illallah terhadap dia, daripada dia. Ini syarat yang pertama. Dia harus mengilmui makna la ilaha illallah. Tidak boleh jahil terhadap kandungan maknanya. Dan diantara mengetahui makna la ilaha illallah, mengetahui 2 rukun la ilaha illallah yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang kedua adalah yakin. dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dalam keadaan yakin akan maknanya. Tidak boleh dia ragu. Tidak boleh dia ragu. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Murni dilakukan karena Allah, bukan karena dipaksa. Bukan pula karena ingin dilihat orang atau ingin disanjung orang. Tapi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan bahwa hanya Allah yang disembah. Kemudian yang ketiga, dia harus jujur dalam pengakuannya, tidak boleh dusta. Jujur mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang keempat ya. Jujur. Kemudian yang kelima, dia harus cinta dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Tidak boleh benci. Ketika mengucapkannya, dia harus cinta terhadap kandungannya, cinta melaksanakannya, cinta terhadap orang-orang yang mengucapkannya, cinta terhadap orang-orang yang membelanya. Ini konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, dia harus terikat dengan kandungan la ilaha illallah itu. Ya, harus komitmen bahwa dia hanya menyembah kepada Allah, berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tidak boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kadang-kadang datang juga kuburan. Ya. Harus terikat dengannya. Kemudian yang ketujuh adalah menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan, tidak menolaknya. Ini tujuh syarat la ilaha illallah. Sebagian para ulama menambah syarat yang kedelapan, yaitu kafir terhadap segala yang disembah selain dari Allah. Ya. Ini makna la ilaha illallah secara global. Ini saja kalau dipahami, ini sudah cukup. Sudah cukup di dalam memahami kalimat la ilaha illallah, dan sudah terangkat kewajibannya berkaitan dengan masalah mengetahui makna la ilaha illallah. Sisa dia mengetahui bagaimana cara mentahqiq la ilaha illallah ini, apa yang menyempurnakannya, apa yang terlarang, apa yang membatalkannya, itu harus dia ketahui. Iya. Dan pembahasan tentang itu adalah pembahasan luas dan panjang, bukan saatnya atau bukan waktunya sekarang ini. Dikatakan oleh beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Ini dua kalimat mentakid, menguatkan makna la ilaha illallah. Jadi dia sudah betul-betul mengatakan tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak disembah selain dari Allah. Sudah dinafikan, kemudian ditetapkan. Setelah itu ditakid lagi satu-satunya, semata-mata hanya untuk Allah. Ditambah lagi, dikuatkan, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Iqraran bihi wa tauhida, sami iqrar, mengakui dengannya. Ini menguatkan kalimat syahadatnya. Jadi dia bersaksi, bersaksi itu dengan lisan dan terkandung dalam hatinya, dan ditetapkan lagi dengan mengakui dengan sebenar-benar pengakuan. Ini kalimat iqrar, ini mentakid, menguatkan kalimat syahadat. Tauhidan bihi wa tauhida, dan dengan mentauhidkannya, mengikhlaskannya. Ya. Ini makna ucapan beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Kita sambung nanti setelah zuhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.